Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya di antara bentuk rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah jalla wa ala tidak hanya mencatat dan membalas amal perbuatan yang mereka lakukan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mencatat dan membalas semua pengaruh dari amal dan perilaku perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini berdasarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami akan mencatat dan membalas apa yang telah mereka amalkan dan bekas serta pengaruh dari amal perbuatan tersebut, dan semua itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam kitab yang nyata. Ayuhal muslimuna ibadallah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan atharahum, ada dua penafsiran di kalangan ahlu tafsir. Di antaranya adalah bahwa yang dimaksud dengan atharahum adalah pengaruh yang dihasilkan dari amal perbuatan yang mereka lakukan. Artinya Allah Jalla wa'ala akan mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Demikian juga pengaruh yang dihasilkan dari amal tersebut. Jika itu kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan. Jika itu keburukan akan dicatat sebagai keburukan. Wal'iyadu billah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yankusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, kemudian diamalkan, diikuti oleh orang yang setelahnya, akan dicatat untuknya pahala seperti orang yang melakukannya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek diikuti oleh orang yang setelahnya, maka akan dicatat untuknya dosa-dosa seperti orang yang melakukannya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka dari ayat dan hadis di atas, hendaklah memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua agar kita semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan kebaikan, dan kita pun merasa takut untuk melakukan kejelekan, terlebih kejelekan yang akan mengundang orang lain untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada kita bahwa ada amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya, yang akan terus kita mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal tersebut, meskipun kita telah lemah dari mengamalkannya, meskipun kita telah berpisah dengan dunia ini, kita terus akan mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal yang kita tinggalkan tadi, dari amal yang kita kerjakan tadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar fi Musnadih, demikian juga Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi si mayit dalam keadaan dia telah meninggal di dalam kuburnya. Dia akan terus mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal tersebut. 7 amal itu kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu kebaikan, mengajarkan ilmu nafi', aw hafara aw ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, aw hafara bi'ran, orang yang menggali sumur, aw gharasa nakhlan, atau orang yang menanam kurma yang kemudian buahnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, aw bana masjidan, atau orang yang membangun masjid, aw waratha mushafan, atau orang yang mewarisi mushaf, aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'na mautih, atau yang 7, orang yang dia meninggalkan anak yang terus menerus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Demikian juga hadis yang lainnya, 7 amal berikutnya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibnu Majah fi Sunanih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi, sesungguhnya di antara amalan yang akan terus menyertai seorang mukmin di dalam kuburnya, 7 amalan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan, awala dan salihan tarakahu, anak yang saleh yang dia tinggalkan, aw wa mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan, yang dia wakafkan, aw masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, aw baitan libni sabili banahu, atau rumah tempat belajar yang dia bangun, aw nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih, atau harta yang dia keluarkan ketika hidupnya, ketika sehatnya, itu semua akan menyertai seorang mukmin setelah matinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka dari rincian yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, 7 amal di hadis yang pertama, 7 yang berikutnya di hadis yang kedua, itu semua teringkas dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza matal insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang dia meninggal, seorang mukmin dia meninggal dunia, akan terputus seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara. Min sadaqatin jariyah, dari sadaqah jariyah, sadaqah yang terus mengalir kemanfaatannya. Apakah itu sumur yang dia gali, ataukah Al-Quran yang dia wariskan, ataukah sungai yang dia alirkan, atau pohon kurma yang dia tanam, ataukah rumah belajar yang dia bangun. Itu semua masuk dalam sadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang terus mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperhatikan tiga amal ini dan kita berusaha mewujudkannya. Karena tiga amal ini adalah amalan yang akan terus mengalir pahalanya, dan kita pun akan terus mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal tersebut meskipun kita telah meninggal dunia. Yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, apakah itu wakaf ataukah sedekah-sedekah yang lainnya yang terus mengalir kemanfaatannya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia pelajari, yang dia amalkan dan dia ajarkan, dan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang terus mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan ada satu amal selain tiga yang disebutkan di hadis di atas, yang termasuk dari amalan yang akan terus mengalir pahalanya, yang akan terus seorang itu mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal tersebut. Amal itu adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam jihad adalah talabul ilmi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Dari hadis Salman Al-Farisi riwayat Muslim, bahwa berjaga di medan perang sehari semalam itu lebih baik dibandingkan puasa dan solat malam selama satu bulan. Wa in mata murabitan jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ajra alaihi rizquhu wa amina minal fitan. Apabila dia mati di medan perang syahid di jalan Allah, akan mengalir amalan yang telah dia amalkan, akan mengalir rizki bagi orang-orang yang dia tinggalkan, dan dia pun selamat dari fitnah. Demikian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwa ada di antara amal-amal yang terus akan mengalir pahalanya dan kita terus akan mendapatkan pengaruh kebaikan dari amal tersebut. Maka hendaklah kita bersemangat. Kita bersemangat menyebarkan, mengamalkan kebaikan tadi. Dan kita berusaha mewujudkan dan ikhlas dalam mewujudkannya. Sehingga kita pun berharap setelah kita meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan pengaruh dari amal yang kita tinggalkan tadi. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله الإمام السعدي رحمه الله menyebutkan bahwa di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi si mayit dari pengaruh amalannya, itu ada tiga amalan. Yang pertama adalah al-umur amila bihal ghair bisababihi wa bidi'ayatihi wa taujihi, adalah perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain karena sebab dakwahnya, karena sebab ilmunya, karena sebab bimbingannya. Maka masuk dalam yang pertama ini adalah ilmu nafi' dan anak yang saleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Uqbah ibni Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, menunjuki manusia ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian yang kedua kata beliau, al-umur intafa bil khair ayya naf'in kana. Kemanfaatan yang dimanfaatkan oleh orang lain setelah hidupnya, manfaat apa saja, maka masuk dalam yang kedua ini adalah sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah al-umur amila biha al-ghair wa ahdaha ilaih. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain dan dihadiahkan kepada si mayit. Maka masuk yang ketiga ini masyarul muslimin adalah doa dan sedekah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka beliau menyebutkan dikecualikan darinya adalah dua, yaitu sedekah dan doa, bahwa itu adalah bisa dihadiahkan kepada si mayit oleh orang-orang yang setelahnya. Kata beliau, fa amma sadaqatu wad du'a'u fadzaka mujma' ala wusuliha wa mansusun minasyari 'alaihima. Adapun doa dan sedekah, keduanya adalah dua amal yang bisa dihadiahkan kepada si mayit dan akan sampai kepada si mayit, dan syariat pun telah menetapkannya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ma min muslim yamutu yusalli alai ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang muslim dia mati kemudian disolati oleh kaum muslimin jumlah mereka mencapai 100 orang, semua mereka mendoakan bagi si mayit kecuali Allah akan kabulkan doa tersebut, akan sampai kepada si mayit. Adapun sedekah, hadis riwayat Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan tiba-tiba. Fa'adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku pun menyangka jika ibuku hidup, bisa berbicara, dia pun akan bersedekah dari hartanya. Fahallaha ajrun intasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Maka kata Rasulullah, na'am tasaddaq anha. Na'am, dia akan mendapatkan pahala dari sedekah tersebut, dari apa yang engkau sedekahkan atas namanya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun selain dari dua amal ini, apakah itu bacaan-bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada si mayit, surat Yasin yang dikirimkan kepada si mayit, maka itu tidak akan sampai kepada si mayit kecuali ada dalil yang khusus yang menyatakan bahwa amal itu akan sampai kepada si mayit. Maka jika tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kembali kepada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan, dan kelak nanti di hari kiamat semua itu akan diperlihatkan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita diberikan taufik untuk kuat dalam mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita hatta al-mamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan menjauhkan kita dari segala perkara yang akan membahayakan diri kita dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعصمنا من البدع والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا واحشرنا في زمرة بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.